Apakah saya peduli? Oh, tentu tidak. Aku jatuh cinta pada Jamil. Ladies and gentlemen, aku jatuh cinta pada Jamil. Apakah saya peduli? Oh, tentu tidak. Ya, bukan urusanku lah, Alembor. Aku jatuh cinta bukan urusan gue lah.